Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, masih dengan pembahasan yang sama tentang Masailul Jahiliyah, sampai pada poin yang ke-39. Tentang permasalahan yang berkaitan bahwa keyakinan kaum musyrikin diantaranya adalah menolak untuk beriman kepada nama Allah dan sifat-sifatnya. Sebagaimana telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelum ini, Yahud dan Nasara, mereka juga jatuh pada penyimpangan dalam bab nama dan sifat Allah subhanahu. Penyimpangan tersebut bisa berupa mengingkari atau menolak salah satu nama-nama Allah yang dibahasakan dengan ta'til. Ada juga penyimpangan dalam bab asma sifat menambahi sebuah nama yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan juga tidak tersebut dalam Al-Hadith. Seperti nama Abun. Allah adalah Tuhan Bapa. Ini penambahan nama yang tidak terdapat di dalam syariat kita. Atau disebut sebagai faktor X. Bahasa Arabnya sebagai fa'il, sebagai fa'ilul fa'la atau kama qala. Saya lupa definisinya itu atau kalimatnya, disebut sebagai faktor X. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga sebuah kalimat yang menyimpang. Kami ingatkan juga termasuk dalam bab ini adalah menisbatkan kejadian yang ada di alam semesta ini hanya kepada alam. Seakan-akan alam ini yang menentukannya. Seakan-akan alam ini bukan di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa disebut, oh ini hukum alam. Oh ini kejadian alam. Betul memang itu alam. Al-alamin, bahasa Arabnya. Tetapi al-alamin memiliki Rabb. Yang menciptakan alam ini, yang mengatur alam ini. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Allah yang menentukannya. Allah yang mengadakannya. Jangan hanya sebatas pada alam saja. Engkau menafikan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau meniadakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai zat al-khalik al-mudabbir. Yang mencipta dan yang mengatur alam semesta. Seakan-akan alam inilah yang berjalan dengan sendirinya. Bisa difahami hadirin? Ada istilah ini hukum alam. Tsunami, angin ribut, atau apa, ini bencana alam, betul. Tetapi siapa yang menciptakan itu? Siapa yang mengadakan itu? Siapa yang menghendaki itu terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan takdirnya dan kehendaknya semua itu terjadi. Bisa dipahami hadirin? Ini juga cacat dalam perkara asma wa sifat. Kita masuk ke penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Yang tersisa yang belum kita baca. Fasyahidu. Yang menjadi pelajaran dalam bab ini adalah أن المشركين ينكرون أسماء الله. Bahwa kaum musyrikun yang ada di zaman jahiliyah dulu yang berhadapan dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengingkari nama-nama Allah. Faman nafa asma Allah, maka barang siapa yang mengingkari, menolak nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, minal firqid dalati, dari kalangan kelompok-kelompok sesat, kal jahmiyati, seperti kaum jahmiyah, au nafa ma'aniha wa athbata alfadhaha, atau ada satu kelompok yang mereka menetapkan nama Allah tetapi menolak makna yang terkandungi di dalamnya. Kal mu'tazilati, seperti kaum mu'tazilah. Au nafa ba'da sifati wa athbata ba'daha kal asy'ariyah. Atau termasuk aliran yang sesat, penyimpangan dalam bab asma Allah adalah seperti mereka yang menerima sebagian dan menolak sebagian yang lain, seperti asy'ariyah atau asy'ariyah. Fa innahu yakunu warisan bi ahli al-jahiliyah. Itu semuanya yang menolak secara total Jahmiyah atau menetapkan nama namun tidak meyakini kandungan yang terdapat dalam nama itu, semisal Mu'tazilah, atau yang menetapkan sebagian, menolak sebagian, seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu semuanya adalah pengikutnya Jahiliyah. Pada mereka terdapat penyakit Jahiliyah, yakni menolak nama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun apakah orang yang memiliki pemikiran jahiliyah pasti kafir dan musyrik? Tidak, wahai kaum muslimin. Sudah pernah kami sampaikan, seorang padanya terdapat jahiliyah, ini bukan maknanya pasti musyrik. Tidak. Nabi kita mengatakan, innaka mrun fika jahiliyah. Ucapan ini disebut oleh Nabi kepada seorang sahabat yang mencela orang lain dengan mencela ibunya. Dengan menghardik ibunya si fulan. Yakni mencela nasab. Perbuatan ini perbuatan kaum jahiliyah. Nabi mengatakan, ayartahu bi ummi, apakah engkau mencela dia dengan kau mencela ibunya? Innaka mrun fika jahiliyah, engkau ini seorang yang padamu terdapat kebatilan-kebatilan jahiliyah. Apakah sahabat ini dihukumi kafir dan musyrik? Tidak. Demikian pula dalam bab ini, menolak nama Allah, menolak sifatullah adalah penyakit jahiliyah. Tetapi apakah orangnya pasti dikatakan musyrik dan kafir? Dirinci oleh para ulama. Kalau jahmiyah, maka mereka dikafirkan. Sepakat para ulama, jahmiyah itu bertingkat-tingkat. Jahmiyah yang nemen, yang menolak nama Allah secara total dan sifatullah secara total, maka mereka dikafirkan oleh para ulama kita. Sepakat jahmiyah kafir. Yang ghulu, yang ekstrim, yang tingkatannya menolak nama Allah secara total dan menolak sifatullah secara total. Adapun Mu'tazilah, tidak. Tidak dikafirkan, karena Mu'tazilah mereka ini masih menerapkan Allah Sami, Allah Basir, Allah Qadir, Allah Alim. tetapi cuma sekedar label nama tanpa mau menerjemahkannya. Sami'un, Allah Maha mendengar. Bagi mereka Allah Sami'. Artinya apa? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Allah Khalik, ya Khalik. Ditetapkan Khalik. Artinya apa? Wallahu a'lam. Allah itu apa? Qadirun, alimun, basirun. Apa itu? Wallahu a'lam. Tapi itu nama Allah. Mereka menetapkan nama tanpa kandungan sifat. Ini Mu'tazilah. Adapun kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka menetapkan sebagian saja. Asy'ariyah menetapkan hanya 7. Bisa dilihat dalam banyak kitab yang membahas tentang hal ini. Di antaranya kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi. Asy'ariyah hanya menetapkan 7 nama saja. Dan yang lainnya ditolak. Pahaminya kaum muslimin, dicetuskan oleh seorang yang bernama Abul Hasan Al-Asy'ari. Tetapi beliau alhamdulillah bertaubat di akhir umurnya, membuat kitab Al-Ibanah, penjelasan dari beliau, bahwa beliau telah rujuk kepada pemahaman as-sahabah, dengan menetapkan nama Allah secara total, dan sifat Allah secara total. Namun Asy'ariyah yang menyebar di dunia ini adalah paham beliau ketika beliau masih memegang pemahaman yang batil, yang intinya beliau mengambil dari pemahaman Mu'tazilah. Asy'ariyah ini bukan zaman sahabat, bukan zaman tabi'in, bukan zaman tabi'ut tabi'in, zaman sekurun yang kelima atau yang keenam. Nanti dicek kembali, saya agak lupa. Bukan salaf mereka. Bukan orang-orang yang pertama-tama, sabiqunal awwalun, bukan. Mereka khalaf, datang belakangan, memiliki sebuah pemahaman, nama Allah hanya 7. Kemudian dicampur dengan pemahaman Abu Mansur al-Maturidiyah. Abu Mansur al-Maturidi. Pahamnya disebut Maturidiyah. Digabung 2 hal ini dengan jumlah yang mereka sepakati, 20. Seandainya ditanyakan kepada mereka, mana dalilnya, nama Allah dan sifatnya, hanya 20. Apakah ada? Ini i'tiqad, ini keyakinan. Kita berbicara tentang zat Allah Azza wa Jal. Harus dengan dalil. Jangan dengan anggapan dan perasaan. Apakah ada nas yang menyebutkan 20? Apakah ada nas yang menyebutkan ini dan itu? Jumlah yang mereka sebutkan. Yang ada nas, 99. Beda tidak 20 dengan 99? Kalau dia mengatakan sama, kalkulatornya error nih kubak. Beda jauh. Maka pada diri mereka terdapat penyakit sebagaimana yang ada pada kaum jahiliyah. Yaitu apa? Menolak asma Allah subhanahu wa ta'ala. Makin menunjukkan mereka firqun dhalah, kelompok yang sesat. Dan ini disebut oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Syarah Masail Jahiliyah yang kita sedang baca. Waqad qala Allah ta'ala muthbitan asma'ahu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam rangka menetapkan nama-nama yang sempurna bagi Allah. Sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Dan hanya Allah yang memiliki nama-nama yang sempurna. Maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang sempurna itu. Perhatikan kaum muslimin. Mengapa kalau menerjemahkan nama Allah itu dibubuhi dengan kalimat maha? Maha ini bahasa mana kaum muslimin? Hah? kebebasan Indonesia yang kita tahu. Maha kalau siswa, maha apa? Mahasiswa. Apakah dia sebagaimana mahanya Allah Subhanahu wa taala? Tidak, itu hanya sekedar ungkapan saja. Bagi mereka-mereka yang siswa cuman sudah tua. Ya, sehingga siswa terakhiranlah. Hadirin kaum muslimin, terjemahan maha ini secara bahasa Indonesia yang saya tahu menunjukkan sesuatu yang sempurna. Yang sudah puncak kesempurnaannya. Sehingga kalimat maha dalam bab ini tidak boleh disematkan kecuali hanya kepada Allah saja. Di mana kalimat maha itu diambil? Dari terjemahan Asma'ul Husna. Asma'u jamak dari ismun. Ismun, ismani asma'u. Nama-nama. Al-husna ini wazannya fu'la. Yang menunjukkan sangat puncak dalam kebaikan. Husna itu asli katanya dari kalimat atau dari kata hasana. Hasanun. Apa itu hasanun? Ada di sini Bapak Hasan namanya? Tanyakan sama dia. Namanya Pak Hasan. Artinya apa? Saya juga gak tahu. Yang punya nama gak ngerti. Hasan itu artinya baik. Kalau disebut dengan ahsan, sesuatu yang terbaik atau yang lebih baik daripada yang lain. Tetapi kalau disebut husna, ini tidak diperkenankan kecuali hanya untuk Allah saja. Husna, yakni nama Allah yang alladhi balaghat fil husni ghayatuha. Kebaikan yang sudah sangat sempurna. Puncak di atas kesempurnaan. Tidak ada yang melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah menggunakan husna. Bukan menggunakan hasan. Bukan dengan lafaz walillahil asmaul hasan. Tidak. Tetapi dengan wazan fu'la. Walillahil asmaul husna. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala maha terbaik. Allah maha sempurna. Allah maha sempurna dalam mendengarannya. Sami namanya. Maha sempurna dalam penglihatannya. Basir. Maha melihat. Umbarallahu fikum. Saya terjemahkan dan saya berikan contoh. Allah subhanahu wa ta'ala maha alim. Maha mengetahui. Orang kalau punya pengetahuan, itu hebat tidak Pak? Hebat tidak? Hebat. Orang punya pengetahuan, luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Dalam sisi, saya berikan contoh. Tidak ada satupun gerakan manusia, ucapan manusia, kecuali Allah telah mengetahui apa yang diucapkannya terang-terangan, apa yang tersembunyi dalam hatinya, dan bahkan apa yang belum terbesit dalam dada dia. In tajhar lahu bil qawli, fa innahu ya'lamu akhfa sirra wa akhfa. Allah berfirman dalam Al-Quran, in tajhar lahu bil qawli. Jikalau kamu berbicara dengan keras, Allah mendengarmu, Allah melihatmu, Allah mengetahui ucapanmu. Walaupun kau sembunyikan itu dalam dadamu. Bahasa kitanya baru kerentek. Ngerti kerentek Pak? Wa'afa. Tafsiran ahwa. Afa sesuatu yang belum tersebut dalam dadamu. Anda sudah tahu. Satu minggu yang akan datang ngomong apa? Besok mau ngomong apa hatimu? Nggak tahu. Jangankan seminggu, jangan setahun yang akan datang. Allah maha mengetahui apa yang kamu ucapkan kali ini. Apa yang masih tersembunyi dalam dadamu. Bahkan. akan mengetahui pula apa yang belum terucap dalam dalam hatimu. Ini bukan hanya satu orang. Ribuan, jutaan, semua manusia, miliaran yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Semuanya kerentak, semuanya diketahui Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebelum kerentak, semuanya sudah diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha Alim. Sempurna dalam ilmunya. Bisa dipahami ini? Letak kalimat husna. Berikan contoh lagi. Untuk kita faham tentang Allah itu siapa. Kita yakin semua yang hidup, siapa yang memberikan rizki? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma min dabatin 'alal ardi illa 'ala Allah rizquha. Ya, tidak ada satupun yang hidup di alam ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Yang hidup berapa orang, Pak? Yang hidup manusia saja atau ada hewan? Ada hewan. Hewan berapa banyak jenisnya? Hewan lautan, hewan darat, hewan besar, hewan sedang, hewan kecil. Berapa jumlahnya? Sangat banyak sekali. Berapa kali mereka makan? 3 kali. Nunggu sedina, Pak. Next setahun pemira. Bisa bayangkan manusia yang miliaran, triliunan, yang jumlahnya segitu banyak. Makan, Allah menanggung semuanya. 1 hari 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. 2-3 hari, 1 tahun 2 tahun, bahkan dari semenjak yang pertama sampai hari ini, semua Allah yang menanggung. Allahu Akbar. Kalau demikian, berapa uangnya Allah? Maha kaya. Rizki Allah maha luas. Ikan di lautan berapa jenisnya? Ada yang pernah dapati berapa jenisnya? Mungkin kalkulatornya jebol, Pak, kalau di situ. Nolnya rotor-rotor. Jumlahnya berapa? Semuanya makan. Yang besar, yang kecil, yang renik, yang sedang. Semuanya sama. Semuanya makan. Siapa yang menanggungnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husna. Sehingga jangan ada di benak kita, Allah sama dengan manusia. Sangat jelek sekali anggapanmu. Sangat buruk sekali pikiranmu. Allah yang husna disamakan dengan manusia yang dhaif, yang penuh dengan kelemahan. Ini cara memahami asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Luar biasa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Karena itu kita wajib mengimani nama Allah dan sifatnya. Karena Allah lah yang memberitahukan kepada kita. Bukan karangan manusia. Maaf-maaf, ya kaum muslimin. Tuhan yang dibikin oleh manusia. Patung. Atau Tuhan jin. Kisah tentang Tuhan-Tuhan itu. Siapa yang membikinnya? Hah? Manusia. Ada Tuhan patung. Ya? Begini rupanya. Siapa yang membikin itu? Manusia. Siapa yang mengisahkannya? Manusia. Ada Tuhan dedemik di pohon ini. Siapa yang mengisahkan? Siapa yang mensifatinya? Siapa yang memberitahu tentangnya? Ada dedemik di laut selatan, di laut utara, ya. Siapa yang memberitahukan? Manusia. Siapa yang mengisahkan kisah-kisah itu? Manusia. Maknanya yang kami maukan disebutkan ini sebelumnya dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum." Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah, semuanya adalah kalian yang memberi nama. Kalian yang menetapkannya. Kalau bukan kalian, nenek moyang kalian. Adapun kalau bicara tentang nama Allah dan sifatnya, siapa yang memberitahukan? Siapa yang mengabarkan kabar kita Allah Maha ini, Allah Maha itu? Siapa? Manusia? La, tidak. Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah Maha memberikan rezeki, Allah Maha ini, Allah Maha mampu, Allah Maha alim, Allah Maha qadir, Allah. Itu semuanya siapa yang memberitahukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pelajaran tentang Allah bukan hasil pemikiran manusia. Bukan hasil cerita dongeng. Pembahasan tentang Allah dan kebesarannya adalah nas wahyu. Sehingga jangan gegabah menolak atau mengingkari. Jangan gegabah. Anda masuk pada pembahasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menolak, jangan pula mengingkari, jangan pula engkau merubah-rubah dari yang makna sejatinya, atau engkau menyerupakan dengan manusia. Kita berbicara tentang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Allah Maha Qadir. Apa artinya Qadir? Apa kau muslimin? Maha mampu. Wahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. Manusia punya kemampuan tidak apa? Punya kemampuan? Punya. Apakah kemampuan manusia seperti kemampuannya Allah? Tidak. Manusia tidak bisa mencipta. Manusia tidak bisa mengatur angin. Tidak bisa mengatur alam semesta. Tidak bisa mengatur. Semuanya berjalan karena Allah Azza wa Jalla. Manusia merencanakan begini, begini, begini. Kenyataannya kadangkala banyaknya berbeda dengan apa yang dia tulis. Ini dia. Mengatur usaha, manage ini, itu, akan dapat hasilnya sekian. Itu kan hitunganmu, tulisanmu. Yang mengatur rezekimu, penghasilanmu, siapa? Kalkulatormu? Komputermu, programmu, bukan. Tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuanmu terbatas. Yang menentukan bagimu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahakadha kaum muslimin. Qala Allahu jalla wa'ala, lahul asma'ul husna. Disebutkan pula dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang sempurna, terdapat dalam surat Taha ayat yang ke-8. Yang berikutnya, dalil dari hadis. Wan-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, as'aluka bikulli ismin huwa laka, sammaita bihi nafsak, أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Dengarkan kaum muslimin, sabda Nabi kita memberitahukan tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Rasul mengatakan, as'aluka bikulli ismin huwa laka. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan menyebut nama-nama yang itu adalah milikmu. Nabi menetapkan Allah memiliki apa? Nama. Yang kedua, Nabi mengatakan, sammaita bihi nafsak. Engkaulah yang menamai dengan nama-nama itu terhadap dirimu. Bukan manusia yang memberi nama kepada Allah. Sehingga jangan ngawur kalau bicara masalah nama Allah dan sifatnya. Allah sendiri yang menetapkan Allah Maha ini, Allah Maha ini, Allah memiliki begini, Allah baik. Allah yang menyebutkannya. Bukan Nabi. Nabi hanya menyampaikan saja. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Nama-namamu itu Di antaranya ada nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada salah satu di antara hambamu, para rasul. Diberi oleh Allah ilmu, pengetahuan tentang nama-namanya. Kita umatnya mengetahui nama-nama Allah melalui rasul tersebut. Bukan hasil terawangan, pikiran, dugaan, sangkaan, bayangan. Bukan. Sehingga hati-hati dalam berbicara nama Allah dan sifatnya. Jangan karena engkau kebablasan ngomong kemudian engkau tidak apa mengatakan dirimu tetap di atas kebaikan. Lah. Seorang yang melampaui batas dalam nama Allah dan sifatnya jelek. Harus sama persis. Jangan melebihi dan jangan kurang. Melebihi salah. Kurang juga salah. Bisa dipahami hadirin? Yang ketiga Nabi mengatakan, "Au anzalatahu fi kitabik." Atau nama-namamu yang kau turunkan di dalam kitab sucimu. Dalam kitab suci yang banyak, di antaranya kitab suci yang terakhir kali adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada berapa nama? 70 sekian seingat ana. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Qawaidul Mithla menyebutkan bahwa riwayat yang menyebutkan nama Allah secara urut riwayatnya semuanya lemah. Secara riwayat lemah. Walaupun disebutkan dalam hadis itu 99 nama. Tetapi Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan para ulama kita tatabbu wal siqra, mereka membaca, mereka mengkaji, mereka mendapati nama 99 nama yang ada dalam Al-Qur'an sekian banyak dan yang ada dalam hadis Nabi sekian banyak. Sehingga dengan ini kaum muslimin kita mendengarkan dari Nabi kita nama-nama Allah yang dalam Al-Quran sekian wajib kita mengimaninya. Di sini letak kebatilannya Asy'ariyah yang hanya menetapkan sekian saja. Dikemanakan sisanya? Padahal itu Al-Quran. Kalau hadis, Anda mungkin bisa mengatakan ini hadis palsu, ini hadis do'if, ini hadis mungkar, tidak bisa dipakai. Tetapi kalau itu terdapat dalam Al-Quran, mau dikemanakan nama-nama itu? Hada huwaikum ismin bantahan telak kepada mereka. Yang tidak menetapkan secara utuh yang ada dalam Al-Quran wal hadis. Au istatharta fi ilmi al-ghaibi inda. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima Nabi memberitahukan. Atau nama-nama yang engkau telah, yang kau masih sembunyikan, yang kau masih simpan di sisimu di alam gaib. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan dalam kitab Qawaidul Mithla dan juga yang lainnya, hadis ini sebagai dalil masih banyak nama Allah yang belum diberitahukan oleh Allah kepada seorang rasul pun dan belum diturunkan dalam kitab suci manapun. Itu nama-nama Allah yang masih tersimpan di alam gaib di sisinya. Hadis ini dikemanakan oleh kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dikemanakan oleh kaum Jahmiyah. Nabi kita memberitahukan nama Allah itu melalui Rasul, melalui kitab sucinya, dan masih banyak yang tersimpan di sisinya. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan dengan dalil ini sebagai hujjah, sebagai dalil argumentasi bahwa nama Allah tidak diketahui jumlah pastinya. Karena yang 99 itu yang diberitahukan kepada manusia. Yang masih tersimpan di alam gaib tidak seorang pun tahu. Karena itu tidak seorang pun bisa membatasi jumlahnya hanya sekian saja. Tidak. Tetapi kalau ditanya berapa nama Allah yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi dan diberitahukan dalam Al-Quran, jumlahnya berapa? 99 nama. Tetapi kalau ditanya berapa jumlah totalnya, jumlah totalnya wallahu a'lam, tidak seorang pun tahu, karena Nabi memberitahukan adanya nama Allah yang masih tersimpan di alam ghaib di sisinya. Fasmullahi katsiratun. Qala Syekh Shalih Fauzan, nama-nama Allah sangat banyak sekali. Minna ma anzalahu fi kitabihi. Di antara nama Allah yang diturunkan dalam kitabnya. Wa hadza katsirun fil Qur'an. Ini banyak sekali dalam Al-Qur'an, di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Rauf, At-Tawwab, Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Khaliq, Al-Jabbar, dan yang lainnya. Banyak sekali. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Hasyr. Allah mengumpulkan dalam satu ayat beberapa nama-namanya. Dalam surat Al-Hasyr, ayat yang ke-22 sampai 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallah, dialah Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang mana tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia, Allah semata. Siapakah Allah? Alimul ghaibi. Allah maha mengetahui tentang alam ghaib. Wasyahadati. Allah maha mengetahui alam yang nyata, yang nampak di kita. Warrahmanu arrahimu. Dialah Allah ya marrahman dan maha rahim. Wallah, dialah Allah. Alladzi la ilaha illa huwa. Yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Al-Maliku, Al-Quddusu, As-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Azizu, Al-Jabbaru, Al-Mutakabbiru. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahu al-Khaliku, al-Bari'u, al-Musawwiru. Lahul asma'ul husna. Begitulah Allah memberitahukan tentang zat-Nya kepada kita, sehingga kita mengenal kebesaran Allah dan keagungannya. Dan ini semuanya wajib kita mempercayainya, meyakininya, karena ini adalah berita dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu al-imanu bi asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhala al-jannah. Wajib bagi kita mengimaninya, nama-nama Allah semuanya, sebagaimana Nabi kita menyebutkan dalam hadits yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, sesungguhnya Allah memiliki nama 99 nama. Man asoha, barang siapa yang asoha, arti aslinya menghitungnya. Yang dimaukan dengannya adalah meyakininya, mengamalkan kandungannya, mempercayainya, ya, dan dia bertauhid. Di antara bentuk salah satunya adalah bertauhid, meyakini la ilaha illallah, sehingga orang itu dipastikan sebagai ahli jannah. Wal adillatu ala asma'illahi subhanahu wa ta'ala kathira. Faman lam yu'min bi asma'illah, fa'innau la yu'min billahi ta'ala. Intaha kalam. Selesai syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Syekh mengakhiri kalimat, faman lam yu'min bi asma'illah, siapa yang tidak percaya dengan nama-nama Allah, maka berarti dia tidak percaya kepada Allah. Saya tidak percaya Allah beristiwa di atas arsy. Anda mengatakan Allah dusta. Karena Allah yang memberitahukan kepadamu, Allah beristiwa di atas arsy. Siapa yang memberitahukan? Allah. Anda tidak percaya, Anda menuduh Allah dusta. Allah itu ada di mana-mana. Allah sendiri memberitahukan dalam 7 ayat dalam Al-Quran yang berbeda-beda. dengan redaksi yang hampir serupa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa atau thumma istawa 'alal 'arsy. Anda tidak percaya dengan beritanya Allah dan Anda memaksakan diri meyakini Allah di mana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah memberitahukan nama-namanya sebegitu banyak. Anda tidak percaya. Anda telah mengatakan Allah bohong. Engkau tidak seperti yang kukatakan, wahai Allah. Engkau adalah seperti sangkaanku. Begitu durhakanya kamu kepada Allah, wahai seorang manusia. Engkau kewanen. Siapa engkau? Allah yang memberitahukan nama-namanya. Anda tidak percaya, siapa engkau? Apa engkau lebih paham tentang Allah daripada Allah sendiri? Hadza huwa kaum muslimin akhir dari pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, dan ini akhir pula dalam dars kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semuanya. Wallahu alam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang pada bab yang berikutnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.